Paulus susulan fokadua na nesala nikmanai Korintus. 2 Korintus babae kaisana. Tulano, pomane tua lain hata holi kang Helen manai Korintus ala, mamane tua lain hata holi kang Helen manai Akhayala lala enalimin. Au Paulus fo Kristus Yesus hata holi na didinun, ponana suuk tunga mane tua lain hihina naun, sama-sama no ita tola non Timotius, kami mamahena, ela leobena, ita aman mane tua lain, malama tua Yesus Kristus, beba bae papalak, masoda molek neu emi. Koa kio mane tua lain ko ita lama tua Yesus Kristus aman. Dia amak, foda le nama lo le nam seli, mandia mane tua lain, basa oe mata mana pokoe na nasik lala ena. Ana tau natea na hele ami dalema, nai lelek fo ami la ola ditotoa tataaka, fo ela no bei balakai, fo ami sipo neme mane tua lain maindia, ami boyo, hapu tau matea mahele basa hata holi manai totoa tataaka dalek. Doi dosok fo Kristus la ola dikala, bauka ami la ola din so boe, matunga Kristus boe. De ami dalema, nana na tetea na hehelek naan sili. Mete ma ami la ola ditotoa tataa kasona, ndian de veena, mana ma tetea ma hehele emi dalema, hukan de emi soda molema. Mete ma ami dalema, nana na tetea na hehelek sona, emi boyo, nana na tetea na hehelek, na losa emi dadi, mana makatatakak na itotoa tataa kadalek, sama lewa ami mameda, mitadue doso kaboy. Ami mamahele tataas esa, ma ami dalema, tabeta la esa fo anafalaha la enu emi. Nana ami bubuluk basa, emi due doso mo ami. Mahundia de, emi boyo, tunga nana natetea na hehelek sama-sama mo ami. Tulano ngalalimin, aminau emi bubuluk la eneu, toto atatak fo ami la oladi na Nusa Asia. Doi dosok fo ami lua lepak dia, anane enam bela ami dena lusa ami, tamamahina niukose masuk dasook. Nakalenak ami mamedan, sama leo, ala hukulisa amin den dia so. Tehu dedeang dia, anadadi. Fodai nga ami boso masalai neu ami bei balakai mesama. Tehu ami masalai neu mane tua lain, fo mana tau na souda hata holi, mana mate kala. Ndian de soe te hanala ami, neme susa soe mamates matua inan dia mai. Mamahani te, neu kosen dia boyo, de neu kosen soe te hanala ami nai, fai makabuin. Nana ami tau, ami namahehena maneu kadan dia mesakana. Ami mamahele, no emi hule haladoin, soa neu ami ade, neu kose mane tua lain soe te faseluk ami neme susa soe amai. Mane tua lain nakahek, bae pala ami dadileo, natatak neu hule haladoi bau, soa neu ami. Mahun dia de, hata huli bau ka, neu kose, loke makasih neu mane tua lain. Ami mama hoko nana ami dale bobongo anama, na tetea na hehele ami nae, ami masodam nae dae bafak ia, maka sesosana, ami tututi na nato mo enia. Ami makalalaok basa no dalen dos mama te tukso. Ami tau basa silala, tano hata huli dae bafak mana te teno nafa. Tehu no bi'i balakai fo mana tua lain feka. Fo ami sulak fe newe mian debena, kadala enu dede adedeak fo emi hapules malelakan. Besak ia, emi ta malelak ami no matetu nafa. Tehu au, amahena mahanite, niko sete ete emi malelak ami. No enok dia, mahanite neulelek lamatuak Yesus fai mamainate, niko se emi dalema nama tua neu ami, sama leo ami boyo dalema nama tua neu emi. Bukan de nama hehelek dia de, neme makasososan maya, au tutu ubasane idonge dama emi. Foela emi hapu babae papalak dikulai dua. Au duduae donge dama emi nai au leleo lalaong leo Makedoniau. Fo au tuliseluk emi nai au leleo lalao hafali mai ngedalek. Foela emi tulu fali au fo au akandoro leo Yudeau. Tehu au duduasa fali seluk au dale tutu undia so. Nah, aden dia na tudunai au dale tutu undia tamatea mahelek fado. Lele ko au waketu au dale tutu undia ade au waketun tunga wihina nau mesanga. Nalu sabai hanak so na awai, hei, mabai hanak seluk bai so na awai, ta, no mane tua lain fo hapunana na mahelek dia, au helu nu emi tande, hei, mata, nana hu Yesus Kristus fo mane tua lain anan, fo nana na fadak nu emi neme Silas, Timotius, maneme awa, tande hata holi fo, hei, mata, nasafalina, Ndian debena natata he neme manetu lain mai nana tungan dia de manetu lain na fada bahasa nae he neu bahasa hala he luna pun dia de ita ta fada tae amen neu manetu lain bukan de Yesus Kristus ami taulen dia ko ela manetu lain nana koa kio manetu lain mesa kanande Taona ami ma emi tatea tahele dadi e sato Kristus. Ndia boyo ndi hele he heli ita suaneu au inana. Suaneu ndia de mane tua lain paku basa ita dadi ndia nun. Ma ana fe dula dale na leo nai ita dalem dale. Dadi leo bua pepedak esa nae neko se ana fe ita basa hatafo ana heluka. Mane tua lain sakasi au. Nana ana bubuluk au dalenga. Au ta dadi u leo Korintus ufanana. Au ta nau tau aka hehedik emi dale mafa. Au ta laka aka seti emi. La eneu hata fo emi muse mama helen. Nana emi mama heleman seli neu Kristus so. Kada au ta no ineu esa o emi. Ho ela emi boe tai maua manale. 2 Korintus baba eka duana. Pun dia de, au hu ibasana kiketuk, fo au tani iseluk leo imi, no donge damak, fo kada taona imi dale hedi. Nana metema, au tawaka hedik imi sona, se kandiko koena nasi au. Metema tande imi fo, au waka hedik basa imi dale mandia faado. Pun dia de, Au sulak fe misu sulak ia, au tanau ne idonge dama imi fo, emi maka hedik au, te sekona, emi de musita o mama hoko au, nana au amahele, metema, au amahoko sona, emi basa basa mala mama hoko boy. Au sulak fe misu sulak ia no, dale hedik nan seli, nalosa au luoenga titihenin, au taradoae, Au tawaka hedik emi dale mafa. Pehu au nau emi bubuluk, au suelai emi bau naseli. Maka naema, hapu hata holi tau naka hedik emi dale masona, anata tau de beak dia neu au fa, te neu emi basa basa mala. Donai dae neu emi ngelok. Au tako kolak de dea lenak neu de beak dia fa. Bae neu hata holi matak londia ka, Emi hata holi malabauna, ala fen na sana nedak sona daiso. Besak ia, emi musefedo odo ampo neu hata holin dia. Ma fe mangatek ne selukana. Ho ela ana boso dale he dinan seli. Losa ketu nama he henana. Hundia de au oke, ho ela emi matudu selukana. Ma ete emi suelain. Au sulak pe emi susulak ia, No dudu ak suanu au, fola emi, ade emi nau tunga mahele au natutudu ngala dota. Metema emi fedo odo ampo neu hata holi, mana tau salak basa neu emi asona, au boyo fedo odo ampo neu hata holi ndia boy. Nana hata fo au fedo odo ampon basan, mete mamemak hapunggelok palu nana fedo odo ampun sona, au fedo odo ampun neundia nai Kristus matan, suanu emi malolema, au taoleondiak, ho elan nitu boso hapuluak suanu ana kuasa ita, nana ita bubuluk basa, nitu dale tutu unaso. Nai lelek au losatroas no dudu ap, suanu tui benga hala malole laenu Kristus te, lama tua kasoi enok basa fe au fo au ue alidi, nai mamanak dia so, fehu au dale ngata, tesa tamafa, nana au ta tongo ita tola non titus nai naafa. Boy ma au atea hata hulima nai mamanak dia, le au leo makeduniau. Fehu makasi ne umane tua lain, ana hela nole ami tatas esa. Fo ami laok nai Kristus eno sesengina, hukande ami masudadadi esamon. Mane tua lain pake ami, ko ela halak la eno Kristusa, nama luas sama leo ka buminiko, na bumini leo basama manak lala enaneu. Nana amin debena, sama leo ka buminika bona. Fo nabo mini fo Kristus le tunu hotun soa neu mane tua laina. Ba eneu hata holi fo nasa sale matak na momo po mamate sa, ami ia sama leo mamate ka boka, fo bona nanisa. Te hu ba eneu hata holi fo, deha punana soe pefak sona, ami sama leo ka bominik fo, bo minina, ninis leo maso da kaneu. Na, se kande taona titubela ba uk ia, amita sama leo hata holi makadotok, fo ala tau halak maneme mane tua lain maya, sama leo buadangan. Amida le tutu uma, lebe na neu isik, nana mane tua lain de ami, ma mane tua lain mesa kanan de, nita ami manduku malusak, halak dia, dadi leo Kristus atanala. 2 Korintus baba ekateluna. Ade meten sona, sono kabai de ami koa kio seluk ami awi namado, do bole dadi ami palu susula kokoa ki kiok suanu emi. Do neme emi mai, sama leo hata holi fe e kala palu kado, emin de ami susula kokoa ki kion ponana sulak nai ami dalem dale, ko hata holi la, esa esak bubuluk ma ana le sana. Silan delita lae, emi malupa susula ko, Kristus le sulakana, ko ana hai tuan tunga ami, susulak dia, tanana sulak minik tinta fa, tenana sulak minik mane tua lain dula dalen fo, masuk daka, boyo ta sulakana nai batu le lain fa, tenana sulak nai hata holi dae bafa kadalena. Ami mafada mae leon dia nana, ami mamahele mane tua lain tunga Kristus dalek, ami tamanu neek, hata isa boen, suanu ami mafadamai, ami mapalani tau nu iue lidis ia, tehu manetua lain, defebi balakai ndia neu amia. Ndia nde taona ami, mapalani dadi malalau maono, suan hehelubeuk isa, ponde heheluk fo, nama hena neu manetua lain dula dalena, tane huholo lalane, nana sulak afa, nana sulak ndia, nini mamates, te hu mane tua lain dula dalen dia, ana fe masuk dak. Nai lele ke helu balatak fo manini mamates dia, nana taok manana doki dulak neu batua, mane tua lain dela saan, nandela na saan neu musa mata panan. Saana, nandela na saaleon dia, nalo saleo ina Israela, talabi ilakan nae musa mata panan. Leo mae saak manai mata panan dia, ana mulai kelu habunai lelek dia. Na, mete mahehelu balatak fo, nana taok fo, manini ma mates dia, nana pakunisak minik, mane tua lain dela saan fo, mandela masa ak matua ina leon dia ka. Tau leo beo, hehelu balatak nana taok manana fek neme mane tua lain dula dalena, nana pakunisak minik, mandela masa ak lena seduk bai. Metema, hehelu balatak fo nana huku hata huli deba fak dia, mandela masaan dan dia ksona, tau leo beo, hehelu balatak fo, mana tau na hata huli deba faka, malo le falik no mane tualaina mandela masaan le naseluk bai. Bole ta fadatai, haka fo makahulu na mandela masaak sa mandela masaak son, na nahu mandela masaak desat ia. Metema, haka e sa nakatataka kada bai hanak mesan, tehu nandela na sa alaun diap. So natalo beyo, haka manakitu basa taaka, nandela na sa ali naseluk bai. Hukande, ami manu namahe na leon diakade, ami mapalani ko kolak leon diak. Ami ta sama leo Musa, ho ana baba mata panan ninik ke magibia niis, ho ela leo ina Israela, kalita manetua lain de la saan, ho mate koe koe non de, basa boema, ana sapula lo nai mata panan. Sila dudua afin na natatana ketuk so, malo sabesat ia boeo, dudua afin na labin na natatana ninik pe mabibia niis. Nelele kolama nenehe helu palak ndia nanales, pe mabibia niis ndia kada hapu, nana buka henik, ne te mahata holia, gadi esano Kristus. Besat ia boeo, metema, alales Musa hoholo lalane nalasona, Ema bibia ni isnia be tatana ke tududu a finala. Sehu, ne te mahata holi esa ana mai, nasa sale matak no, mana tualain mai sona, sema bibia ni isnia, nana bukat ne mehata holi india mata panan mai. Na, mana tualain de be na dula dalek, manai be mana tualain dula dale na nain dia sona, nain dia boyo, hapu aolo waka. Besat ia, ita basa-basa tala mata panan, tanah na potik nimik tema bibia ni isoan. Nalo sa ita hapu, tanga ledo lama tua Yesus mandela masaan. Na nahu mandela masaan dia dadi, neme dula dalek amaima, dula dalek dian debena, lama tua kanden dia. So na ita boet kaitan dela tasaa. Na nahu ita nana tau nasa falik, Naka nondohenin dadi sama leon dia. Boe ma ita boe tai tandela ta saatakando. Mandela masa angdia neme, dula dalek amai. Ma dula dalek dia nebeena, mane tua lain. 2 Korintus baba eka haana. Ami huu uwe ledis ia, nanahu mane tua lain dale malolena. Hun dia de, Tak itu ami nama hehe nama fa. Ami tapake eno dale maka hatu ko. Nini bibi mamaek fa. Ami tanau maue male dino tipu daik do. Puputa papaik manetua lain jadi aku kolan fa. Ami malalau maono manetua lain no. Dale newisik tunga hihi na naun. Hundia de. Ami mama hena basa hata holila. Tai dodo ami no malole. Nanda ano dale babongwana nala. Mete mahala malole, ho ami tui bengag dia boyo, beta lale lakana no malole fasona, kada hata huli fo, bisanga mopo mate yande ta lale lakana fa. Nitula lais fo mana kuasa dai bafak ia, de baba ketu hata huli kama hele tak sila ladudu aafin, diande napangengge sala. Ho ela ala talika mangale dok maneme halama lole, la ene Kristus matua mademan. Ho na lupa mane tua lain dulana. Halak ho ami manduku malosa kanandia, tande halak la eno ami fa. Tehu la eno Yesus Kristus nae, dian debena, lama tuak ma amin debena, oa tamala, nana hundia. Mane tua lain fo na fada nae, Ela lobe enan neme makahatuk dale mai, manga ledok ati. Mana itu lain dia de nakati titik manga ledok dia nai, ita dalen dale. Ho ela ita dudua afin dadi manga ledok, ho ita talelak mata lolole, mana itu lain mandela masaan ho, nandela nasaan eu Kristus mata panan. Sehu hata heto samanek mana ahik dia, nana pedak nai uledae dale. Konde ami yawi nambeli taat ia. Noe nok dia nananitak nae, mane tua lain de kuasa nalena, seta ami fa. Ala usi ami neme basa boboak lala ena mai. Sehu talaka hapila ami fa. Ami manggangok, Sehu kalau sakitu ami nama hehe nama sa. Ba'u ka musuh lo ami. Sehu kala iye safo. Ami leo mesa masa. Manasia ami nana fetak. Losa ami tu umeu. Sehu tamate ami fa. Ami mameda. Kristus mamate natatas esanai ami aopa ama. Koela masuk dan naboyo. Nana mitak nai ami aopa ama. Dodo basa iya. Nai ami masuk dan madalek. Mamate sama ma'uami tatas esana nahu Yesus. Ko ela noenok dia, Yesus masuk dan naboeo, nananitak nai amiao pam manafu mopok ia. Dede akia sesoa nanai, nai amiao inam dale, mamate sa anabe nakalalaok dia tatau no noin no mahelek. Sehu ami mamahoko nana, Masoda kabetao no inomahelek nai emiawinam dale. Nesi sulamalalaok dale hapudede akanae. Au amahele, undia de au kokola. Na, no namahelek mana pila lu alu alaundia kaboe. Ami kokolak na na ami mamahele. Ami mamahele mae, mane tua lain po mana taona suda falik basalama tua Yesusa. Niko se anataona suda falik animo Yesus. Kono emi ma ami leo mata nani. Basa sila lala enandeveena, soa neu emi paluma. Nana boe tai hata holi bauka, lame dalita monetu alain sesuai lalain sona, boe tai nono kehule haladui makasi bauka. Nana nanduku nalosak neu monetu alain. No enok dia, monetu alain nana koa nana kiok. Hundi ade, hake tu ami nama hehe nama fa. Leo mai tunga opa kasona, boe tai naka lulutuk. Pehu tunga samane kasona, ami nana tao na bebeuk tunga fai. Matoto ata ta bibianak fo, ami la oladin suanu bai hanak mesa kana ia. Neko se, nabuna nabua fe ami, ua nalema tuina nan selima, mana ketu basatak. Uan nalek dia, ba ulena nan seli. Metema, takasa sama kanan mototo atataak dia. Nana amit kapalu, hata nana nika kafa. Te amit palu ukande, hata nana nika taakade. Hata nana nika ka, naka tataka kadabai hanak mesan. Tehu hata nana nika taak dia, matea mahelek lusado doona. 2 Korintus babae kalimana. Nana ami bubuluk basa, uma fonde au paak fo ita leo nai dai bafak ia, nana ofe henik sona, manetua lain sadia fe ita ume esa nai nusa sodaka. Manetua lain de tau matan uman dia, denapa dek na hele lusa dodona. Uma fo besak ia, ita leo nai dalek ia, ita hong u. Nana ita tahik leonai ita uman manai nusa sodaka. Uman dian de ita aopa beuna. Nelele ko ita be leonai uman manai de bafak ia daleka. Ita hongu. Nana ita lele pamabelana. Tahukan de ita nau tatapo itene ita aopa dae bafana maifa. Tehukan de ita nau pake ita aopan. Maneme nusa soda kamai. Poela ita aopan po bisa maten ia nana tau nasa falik dari aopa masoda. Manetua lain desa dia fe ita suaneu nana tau nasa falik dia. De ana fe dula dale na neu ita. Da di leo bua pepedak esa. Hundia de ami dale ma natia na hele tatas esa. Ami bubuluk basan nelele ko. Ami de leonai au paak fo bisa maten ia. Ami do kaneme uma fo. Niko se ami leo sama-sama mo lama tua ka. Nana ami masoda tunga kada. Ami mama hele neu Kristus. Ami ta tunga hata fo. Nana mita kafa. Hundi ade. Ami dale manatea na hele. Ami mahik man seli. Matapo ineme ami au paam ia mai. Ko ela ami hapu leo mo lama tua ka. Hundi ade, ami sanga enok te e. Koela ami so damananda no lamatua kadalena. Nau nai lele ko ami de leonai umamanai de bafakia. Do nai lele ko ami leonai umamanai nusa so da kaboe. Nana tau leo ita basa basa tala. Nana kala kleo Kristus kandela keke fufulan mata na teu. Kone ko se ita esa esak hapu babalana. Nanda ano. Tatao no nuin na idai bafak ia. Nau tatao no nuin malole do, tatao no nuin mangalauk boy. Ami bubuluk, sesuak hata itabi lama tuaka. Kundia de, ami sange enok po hata holi la lama hele, se ami ia. Manetua lain na lelak desa desa no ami, de au amahena emi boyo, malelak ami nai emi dalem dale. Ami kokolak mailon dia. Tehu ami tamo ke emi koa kio ami. Kada ami nau fe emi ne ema lole isa suanu mama tutua mama dedema neu ami. Ko ela emi bubuluk, tau leo be ko emi musemata hataholi fo. Anata mete kada hataholi ya, mata aon, te anata mete hada palin fa. Mete ma memak ami no noka bai deka mulu sasona, dede agnia anada dinana, Mane tua lain paluna. Boy mametema, ini mita amila nga mamate tu sona, dede agnia ana dadinana, ini paluma. Kristus sesuela lain de kuasa namaya, nalo sa ami bubuluk metema, hataholi esa mate basa suaneu hataholi lalae na sona, dede agnia sesua nanai, mate basa hataholi lalae na so. Kristus mate suaneu hataholi lalae na. Ko ela hataholi maso daka, ana bosona soda suanu awina na mesakana. Tehu, suanu Kristus ho ana mate, de naso da falik hukande, hataholi sila la paluna. Hundia de, ami tauku do hataholi, ninik hataholi daibafaka, uku do donfa. Nemak ami uku do hai, Kristus ninik hataholi daibafaka, uku do don. Tehu besak ia sona, taso. Hataholi fo naso da dadi esa no Kristusa, ana dadi hataholi beuk. So da palaka, taaka naso. Basa-basan ana dadi beuk so. Mana itua lain de tau basa sila lalala ena. Mana itua lain tau na ita malole falik ton. Tunga Kristus, boi manadenu ita tanuli tafada hataholi ya, Ko ala malole falik lo mane tua lain boy. Ami tui benga mai, no Kristus hehela na nolende, mane tua lain tau na hataholi dai bafaka, malole falik lon. Mane tua lain tau de agnia, tano ana leke sala sala ko, hataholi dai bafaka tau neu awinana. Boy ma mane tua lain fe ami dei balakai, so aneu tui benga halak nia. Dadi ami yen de vena, Kristus hataholi na dedenun. Mane tua lain nanduku na losak hala heheluna, tunga ami. No Kristus na dena, ami doko doe man seli newemi. Ko sipoma mane tua lain dale sesuena, ko ningise ini malole falik mon. Kristus salah singon ta, tehu mane tua lain sen ana, lua lipa ita salah singon ala. Ko ela ita malole falik to mane tua lain, nana ita dadi esa to Kristus. 2 Korintus babae kanena. Hukan de ami maue male di sama-sama mau mane tua lain, de ami doko doai manseli, ko emi boso makami minak mane tua lain dale malolem dia. Nai sesula malalauk dale mane tua lain na fada nae, nai fai ko au ahikan. Au amanele basa oso, manai fai soda moleka, au tulu fali basa oso. Ma fandendelek mata lolole, se besak ian de fai ko awa hik dia, besak ian de fai so anu emi nana soi tefak, ami tanau ami lau onon, nana fe salak fa. Hundia de, ami sange enok fo ami ta fe neek neu hataholi esa boen, so anu anatau de deak fo, Tau na hataholi fe salak newami. Nasa falina, na ibasa hata lala ena dalek, ami matudu mae, amin de bena manetua lain atanala. Nana basa tutua tata mata-mata kala amila ola di basa nota hae lain mamana safa. Amin nana sepa liup. Ala tau amileo bui dalen neu. Ma ala tutu sepa ami. Ami maue malik dino ami puse matiki. Nasia ami tasungufa. Manasia basa ami nana anininum. No dale malalaok, mana tetenok, tahai lain mamanasa, madale malole, ami matudu mai, amin debena, manetua lain atan. Boyo, no namahena neu manetua lain dula dalena, tutulu fafalin, mano sesuela laik, ko matetuka. No tuibe nga halan dosa, mano manetua lain kuasana, ami matudu mai, ami ian debena, manetua lain atanala. Ami hu umahele, manetua lain hihina naun, dadileo ami te tafam, ku ami sapu mamu suama, suanu ami masalae ami awina maboe. Ami nanafe hada holomata, tehu, nana nakamumulu nakamamaek boe, nana koa kiok, manana sepali uk boe. Leo me ami tau tungan doona, ami nana talak, mana masa pepeko masa nandalik. Ami tanananita nalelak fa, tehu dari leo hataholi na dedenuk, lita lalelak ami. Ladai nga ami manamatek, teseko na ami bemasodak. Leo may ami nanasepa liuk, te ami tamatefa. Leo may ami dalema, nana nakahehedik, tehu ami mamahokotata kisaboy. Ami nananitak hataholi, nuta hatatak. Tehu amit tauma hata huli bauka lama su iso. Amina nanitak tamanu hata isaboen. Tehu tungan doona amimanu basa-basan lalaena. Tulano susuek pomanai Korintus salalemin. Amiko kolak no mangaledok basa newemiso. Basa amida lema oa isin lalaena. Amimafada basa newemiso. Amita mafuni amida lema. Suanu emifa, sekada emin de mafuni emidale ma suanu amia. Desak ia, ne menafo au kokolak o emis sama leo au kokolak o au anabongin. Hundia de, buka emidale ma leo na suanu ami boy. Bosonau dadi esa mohata holifo, tala mahele neu Yesusa. Nana hundia tananda fa. Hapunai be, malole dadi esa no manga lauka. Tahapu manga ledoka, naka bubua no maka hatu kafa. Hapunai be, Kristus nala halak no nitua. Hundia de, tahapunai be, hatahuli kamahele kasama no hatahuli kamahele taaka. Tututi na leobek na imanetua lain umana, no uma sasongo tatango katalada. Itaia, manetua lain uman. Fonde manetua lain fo masuk daka. Manetua lain na fadanae. Niukose au leonai sila talak daheon. Ma au asuda sama-sama os. Niukose au dadi sila manetua lain. Ma niukose sila dadi au hatahuli kamaheheleng. Hundia de la au hela hatahuli fo tana lelak manetua lain dia. Ma tada kofek eme awina ma neme sila mai. Boso makabubua makanondok mohata mangengeoka. Sona niukase al sikok eme. Niukase al gadi eme amam, ma niukase eme dadi al anan. Lendiak manetua lain fo mana kuasa nafada. 2 Korintus babae kahituna. Tola no sesuai ngalalemin, basa hala heheluk silala, ala fen newita. Hundia de, eralo beena, tao talalao awina talan neme basa hata fo tao nangengeo ita aopa samanen. Eralo beena, ata fehada holomata neumanetua lain. Masange enok fo taso udamatetu mandak sama na leondia. Sipuk aminai emi dalen dale. Ami tamasala neu hataholi esaboen, ma ami beta makatutudak mita hataholi esaboen. Ami tala unanalak makanondok nene sudi se ya mai boen. Au afada elon dia. Tehu ta suane au fe salak neu emifa. Nana sama leo. Au afada basa nai makahulu na ae. Ami suelai emiba una.